Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, kita bersalawat dulu, Pak. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Bapak? Abdul di Cirebon. Abdul, ya silakan dengan Bu. Iya, di mana hukumnya golput tuh ya? Apa? Hukumnya golput. Oh, golput. Iya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, golput. Kalau orang golput dari awal sudah tidak mau memilih itu sudah salah. Artinya tidak berusaha untuk membuat, ya. Tidak menghadirkan tokoh, tidak dia misalnya tidak berusaha untuk merencanakan, ya. Tidak berusaha, kemudian setelah itu tidak mencari tahu dan tidak memilih itu salah. Ya. Akan tapi bisa saja orang masuk bagian golput tadi di saat dia betul-betul mentok, di dalam kebimbangan yang luar biasa, karena apa ini amanat besar di hadapan Allah, sehingga dia golput lalu menyerahkan biar Allah saja memilih, selesai, akhirnya begitu. Karena setelah dia pilah misalnya, empatnya semuanya adalah nggak benar semuanya misalnya. Iya. Maka betul-betul dalam kebimbangan, tapi dia berusaha akan memilih nanti. Ditimbang-timbang nggak ketemu, ditimbang-timbang nggak ketemu, mungkin saja. Makanya difatwakan bahasanya golput itu, kalau seandainya yang mengatakan golput itu haram, maknanya adalah orang yang mau tidak berpikir. Mengingkari, sudah lah, nggak mau udah, terserah, nggak mau peduli. Itu juga salah. Iya. Ini adalah salah. Paling tidak kita ingin tahu dan sebagainya, ingin mendengar. Pokoknya di ciri-ciri itu saja. Iya. Kalau ternyata dia pertama orang yang nggak bener sholat, mak enggak, ini enggak, ini, wah sudah. Iya. Maka saat itu pun tiba-tiba orang bisa pada batas dia tidak bisa memilih. Maka pilihannya dan tidak memilih. Sehingga golput itu yang tidak dibenarkan adalah orang yang memang sudah dari awal tidak iya, berusaha, tidak berusaha dan tidak ingin tahu, tidak berusaha istikharah, istihajah dan sebagainya. Nanti kalau memang kita sudah beristikharah, ternyata besok hari kita harus mundur, tidak melangkah ke sana, itu masuk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya bahwasanya di saat seperti ini kita harus berusaha untuk mencari pemimpin yang benar. Allah Maha Kasih, Allah Maha Kaya, bisa mengirimkan pemimpin-pemimpin yang baik. Akan tapi Anda bisa pada satu keadaan yang Anda tidak bisa memilih. Dan Anda tidak boleh memaksakan diri Anda. Anda tidak bisa memilih, Anda bimbang betul. Ada model tiga model manusia, ya kan? Dia tidak sholat. Satu, dia suka berzina. Satu, dia jahat kepada orang. Mana bisa jadi? Akhirnya orang bisa pada kebingungan, lalu menyerahkan biar Allah saja yang memilih. Kita tidak ingin ikut memilih, karena apa? Kita sudah tidak bisa memilih, betul. Karena apa? Kita menemukan bahwasanya orang-orang itu adalah tidak baik. Akan tapi jika kita masih bisa memilih, dan kemudian kita ikuti cara tadi, orang baik kepada Allah. Maksudnya baik bukan harus ingat, bukan harus ahli zikir yang ribuan. Itu bukan ingat, kami ingatkan bahasanya. Cukup sholat lima waktu dijaga, zakat dijaga dan sebagainya. Kemudian dengan orang baik ya. Kemudian setelah itu apa? Urusan-urusan dengan manusia baik. Kemudian caranya kok benar, Masya Allah. Lebih banyak minta doa daripada memberi uang ya. Minta doa dekat pada ulama. Dekatnya pun bukan waktu dekat-dekat dari jauh, memang dia asli dekat ulama. Jadi kita tahu temannya juga baik. Yang mengusung adalah baik, maka Anda bisa memilih saat itu. Kalau Anda tidak tahu, awas, jangan Anda memilih, maka amanat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka golput yang tidak salah adalah golput yang memang dia dalam kebimbangan, bukan orang yang sudah tidak mau memilih, bukan. Dalam kebimbangan, puncak kebimbangan lalu dia tidak memilih, maka itu bukan satu yang salah. Nah, ingat ini. Jadi dipilah ya. Jangan sampai orang dipaksa untuk memilih. Kadang-kadang ada semacam kegampangan. Ya, ini ya, kalau dalam bahasa fikih akhafud dararaini. Sama-sama berbahaya, tapi yang paling ringan mana? Nah, kan begitu. Kita tidak ingin mencari doror ya. Iya. Kita ingin mencari masalah. Bagaimana doror masih kita pilih? Akhirnya nanti sampai kapanpun kita akan dihadapkan kepada mentok doror terus. Padahal kita harus mencari masalah. Jangan hadapan kita jangan selalu berbicara akhafud dararaini, akhafud dararaini. Ini berbahaya, ini berbahaya. Iya. Yang satu lebih ringan. Akankah kita pilih membahayakan kok kita pilih? Ini bagaimana? Bagaimana kita akan membentuk orang yang tidak berbahaya itu loh? Itu harus ada upaya ini semuanya. Nah, selagi masih membahayakan, wah membahayakan. Ukuran Anda mungkin bahayakan sedikit, tapi sebetulnya dia bisa lebih gede bahayanya lagi. Kalau Anda pilih berarti Anda menjerumuskan dia untuk membahayakan orang lain, dan orang akan Anda bahayakan dengan pilihan Anda. Maka orang bisa menjadi golput nanti kapan? Di saat dia betul-betul tidak bisa memilih. Enggak ketemu mentok. Betul dia. Mentok. Maka dia bisa bingung menghadap kepada Allah, lalu mengangkat tangan. Ya Allah, ampuni aku. Aku tidak bisa memilih, ya Allah. Menyerah. Karena ini kelihatan di mataku begini, ini kelihatan begini, ini. Aku tidak berani memilih, ya Allah. Amanah di hadapanmu. Maka nanti Allah yang akan memilih. Ya. Orang lain akan memilih dan Allah akan pilih orang baik. Ya. Baik.